السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, seyogianya sebagaimana jadwal yang rutin setiap malam Jumat, yang mengisi adalah ustazuna al-ustaz Abbas hifdzallahu ta'ala. Hanya saja pada malam hari ini kebetulan beliau sedang berhalangan, sehingga insyaallah ta'ala pada malam hari ini untuk mengisi kekosongan, insyaallah kita akan membacakan satu kitab yang merupakan karya dari salah seorang imam dari imam-imam ahlu sunnati wal jamaah yang masyhur, yang insyaallah kita semua mengetahui beliau, yaitu kitab Al-Fawaid. Ya, kitab Al-Fawaid yang ditulis oleh al-imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Yang kitab ini merupakan kitab yang sangat agung, yang di dalamnya berisi nasihat-nasihat yang berharga. Ya. Nah, nasihat-nasihat yang berharga bagi kita. Ya. Nah, yang apabila kita membaca kitab ini, insyaallah ta'ala akan menambah faedah bagi kita, akan menambah keimanan kita, dan akan menambah ilmu bagi kita. Nah, kita akan membacakan salah satu bab yang ada di dalam kitab ini. Nah, karena kitab ini setiap bab itu pembahasannya berbeda. Ya, namanya saja kitab Al-Fawaid. Ya, maka di dalamnya berisi faedah-faedah, ya, dari berbagai pembahasan. Nah, yang kebanyakan dari isi kitab ini adalah tazkiyatun nufus, ya, pensucian hati, pensucian jiwa. Salah satu fasal atau salah satu bab yang akan kita bacakan dari kitab ini adalah apa yang beliau tulis, faslu hakikatul iman, fasal tentang hakikat keimanan, ya, tentang hakikat keimanan. Dan kita mengetahui, ya, bahwasannya akidah ahlussunnah wal jamaah tentang keimanan, ya, bahwasannya Ahlu sunnah wal jamaah mengatakan al-iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Iman itu adalah qaulun, perkataan dengan lisan. Wa amalun, dan amal, ya, amal jawarih, amalan anggota badan. Wa i'tiqadun, dan i'tiqad, keyakinan di dalam hati. Maka inilah keimanan. Yang apabila kosong salah satu dari tiga perkara ini dari seseorang, maka tidak ada keimanan bagi dia, ya, tidak ada keimanan baginya, ya, mesti ada tiga perkara ini: qaulun wa amalun wa i'tiqad, perkataan, amalan, dan keyakinan. Sebagian para ulama mengungkapkan dengan qaulun wa amal, dua saja, qaul, perkataan, dan amal. Nah, perkataan itu mencakup qaulul qalbi wal qaulul lisan. Perkataan mencakup perkataan hati dan perkataan lisan. Jadi qaul mencakup qaulul qalbi, perkataan hati, ya, keyakinan. Ya, demikian pula amal mencakup amalul qalbi wa amalul lisan wa amalul jawarih. Nah, amalan hati dan amalan jawarih. Nah, amalan anggota badan. Nah, kata beliau di sini, al-imanu lahu zahirun wa batin. Keimanan itu, ya, padanya ada perkara yang zahir, ya, perkara yang zahir, yang lahir, wa batin, dan perkara yang batin. Ya, ini mencakup perkara lahir batin, itu keimanan. Wa zahiruhu qaulul lisani wa amalul jawarih. Dan zahir dari keimanan tersebut adalah qaulul lisan, perkataan lisan, ya, ucapan lisan, wa amalul jawarih, dan amalan anggota badan. Nah, ini zahir dari keimanan, qaulul lisan wa amalul jawarih. Wa batinuhu tasdiqul qalbi wa inqiyaduhu wa mahabbatuhu. Adapun batinnya, ya, batin dari keimanan tersebut adalah tasdiqul qalbi, pembenaran di dalam hati. Wa inqiyaduhu, demikian pula ketundukannya. Wa mahabbatuhu, demikian pula kecintaannya. Jadi ini bagian batin dari keimanan, tasdiq, pembenaran, ya, inqiyad, tunduk, ya, wa mahabbah, dan rasa cinta. Fala yanfa'u zahirun la batina lahu, maka tidak bermanfaat, ya, zahir yang tidak ada batinnya. Nah, secara zahir saja tapi batinnya kosong, ya, dari keimanan. Nah, amalan zahirnya menampakkan amalan-amalan keimanan, tapi batinnya kosong dari keimanan, ya, maka tidak bermanfaat keimanan yang seperti ini, ya. Wa in hukina bihi dima, walaupun, ya, darahnya terpelihara, ya, secara hukum syariat darahnya terpelihara. Wa usima bihil mal, demikian pula hartanya dijaga. Wa dzurriyah, demikian pula anak-anaknya dijaga, ya, karena kita menghukumi seorang secara zahir, ya. Kalau kita melihat seseorang menampakkan keimanan, yang kita katakan ini dia bagian dari kaum muslimin, maka dipelihara hartanya, darahnya dijaga, ya, tidak boleh ditumpahkan. Wala yajzi'u batinun la zahira lahu, demikian pula tidak mencukupi batin yang tidak ada zahirnya. Keimanannya hanya sekedar, sama, hanya sekedar keimanan di dalam hati saja, keimanan batin. Sementara amalnya tidak menunjukkan amalan-amalan keimanan. Nah, ini, ya, maka tidak bermanfaat, tidak mencukupi, ya, keimanan di dalam batin saja. Illa idza ta'adzara bi ajzin, kecuali, ya, kecuali ta'adzara bi ajzin, dia memiliki udzur. Apa udzurnya? Lemah misalnya, ya, lemah au ikroh atau dipaksa, wa khaufi halak, dan khawatir akan binasa. Ya, maknanya apa di sini? Ketika seorang, ya, menampakkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan iman, ya, walaupun di dalam hatinya dia mengaku beriman, maka tidak mencukupi, ya. Sehingga ketika dia mengamalkan perbuatan-perbuatan kekufuran, ya, perbuatannya perbuatan kufur, dalam keadaan dia mengaku dalam hatinya ada keimanan, maka tidak mencukupi, tidak bermanfaat, ya, kecuali udzur, kecuali dia memiliki udzur lemah atau mukroh, dipaksa, dipaksa untuk mengamalkan amalan-amalan kekufuran, ya. Maka yang seperti ini, walaupun dia mengamalkan amalan kekufuran, ya, maka imannya tetap terjaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Itu kecuali orang-orang, ya, yang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap tenang dengan keimanan. Ya. Makanya seperti ini diberi udzur. Ya, atau dia lemah, ya, tidak mampu mengamalkan amalan-amalan keimanan, ya, lemah, atau dia mungkin berada di suatu tempat yang sulit baginya untuk mengamalkan amalan-amalan keimanan, ya, makanya seperti ini diberi udzur. Ya. Kemudian kata beliau, fatakhallufu al-amal, fatakhalluful amali zahiran ma'adamil mani'i dalilun ala fasadil batin. Ya. Maka tertinggalnya amalan zahir, ya, tanpa adanya penghalang. Ya. Tertinggalnya amalan zahir tanpa adanya penghalang, dalilun ala fasadil batin. Ini menunjukkan apa? Batinnya itu rusak. Ya. Batinnya rusak. Wa quluhi minal iman, dan kosongnya batin tersebut dari iman. Ya. Jadi tidak bermanfaat iman hanya sekedar dalam batin saja tanpa adanya amalan-amalan. Wa nafsuhu dalilun nafsih, dalilun nafsihi. Demikian pula ketika amalan tersebut kurang, ya, maka itu menunjukkan kurangnya imannya. Nah, ahlul ma'asi misalnya, dia tetap dikatakan beriman, ahlul ma'asi minal mu'minin, dari kalangan kaum mu'minin, ketika dia mengamalkan perbuatan-perbuatan ma'asi, ya, maka menunjukkan imannya berkurang, ya. Nah, dengan perbuatan maksiatnya. Wa quwwatuhu dalilu quwwatih, demikian pula, nah, semakin kuat amalan-amalannya, itu menunjukkan kuatnya imannya, ya. Menunjukkan kuatnya imannya. Nah, karena amalan itu adalah bagian dari keimanan. Wal amal dakhilun fi musammal iman. Ya. Amal itu masuk di dalam penamaan keimanan. Ya. Ya. Ya, amalan itu bagian dari keimanan. Fal imanu qalbul Islam wa lubbuh. Maka iman itu adalah inti dari Islam, ya, dan isinya. Nah, jadi inti dari keislaman adalah iman. Nah, wal yaqinu qalbul iman. Demikian pula al yaqin, ya, keyakinan itu adalah inti dari keimanan. Ya. Wa kullu ilmin wa amalin la yazidul imana wal yaqina quwatan famadkhul. Maka setiap ilmu dan amal yang tidak menambahkan keimanan dan keyakinan menjadi semakin kuat, famadkhul, maka yang demikian meragukan. Ya. Wa kullu imanin la yab'atsu 'alal 'amali famadkhul. Demikian pula keimanan yang tidak membangkitkan seseorang untuk beramal, maka yang demikian diragukan. Nah, maka ini hakikat dari keimanan. Ya. Nah. Kemudian beliau melanjutkan ke bab yang berikutnya, ya, iddi'aul iman. Pengakuan keimanan. Pengakuan keimanan. Wa ammal iman, adapun keimanan, fa aktsarun nas aw kulluhum yad'unah. Adapun iman, maka kebanyakan manusia atau seluruhnya itu mengaku. Ya. Nah, yad'unah. Mereka mengakui keimanan tersebut. Wa ma aktsarun nas walau harasta bimumini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, betapa banyaknya manusia, walau harasta bimu'minin, walaupun engkau bersemangat terhadap keimanan mereka. Ya, para ahli tafsir menjelaskan, ya, kebanyakan manusia beriman mengetahui kalau engkau wahai Muhammad itu utusan Allah, tapi mereka tidak mengikutimu. Seperti itu. Ya, mereka hanya mengaku beriman. Ya. Wa aktsarul mu'minin innama 'indahum imanun mujmal. Dan kebanyakan kaum mukminin, ya, yang ada pada mereka itu hanya sekedar imanun mujmal. Iman yang mujmal, yang global. Ya. Iman yang global. Wa amal imanun mufassal bima ja'a bi rasul ma'rifatan wa 'ilman wa iqraran wa mahabbatan wa ma'rifatan yudiddi wa karaiyati wa bughdhi, ya, fa hadza imanu khawas. Adapun keimanan secara mufassal, secara rinci, ya, nah, secara ma'rifah, ya, atau dan secara ilmu, ya, dan secara iqrar, penetapan, wa mahabbah, demikian pula secara kecintaan dan pengenalan dengan lawan dari keimanan tersebut, ya, dan perkara-perkara yang dibenci dari keimanan tersebut, fahada imanun khawas. Ya, fahada imanun khawas. Maka ini adalah keimanan para khawas. Orang-orang yang khusus. Ya. Nah, khawasul ummah wa khawasatir rasul. Ini, ya, seperti ini adalah iman yang khusus, ya, dari umat ini. Wa khasatir rasul, dan orang-orang yang dekat dengan para rasul, itu para sahabat, ya, tentunya para sahabat mereka adalah orang-orang yang tingkat keimanannya itu sangat tinggi, ya. Nah, tingkat keimanan yang sempurna para sahabat. Wa huwa imanu siddiq wa hizbih, ya, yang ini adalah merupakan keimanan as-siddiq, ya, orang-orang para siddiq, ya, Abu Bakar, wahizbih, dan para sahabat yang lainnya. Nah, ya, mereka memiliki keimanan yang sempurna, ya, yang tidak sama keimanan para sahabat dengan keimanan kita, beda. Nah, ya, termasuk dari prinsip atau akidah al-sunnah wal-jamaah, ya, kita meyakini bahwasanya iman itu yataba'ab wa yataja'za. Iman itu terbagi-bagi. Ya. Artinya berbeda keimanan satu orang dengan yang lainnya itu berbeda. Beda dengan Murji'ah. Ya. Akidah Murji'ah meyakini bahwasanya iman itu satu. Sehingga iman seluruh manusia itu sama. Ya. Sampai-sampai yang ekstrim di kalangan mereka mengatakan imanu Abu Bakrin wa imanul iblis sawa. Imannya Abu Bakar dan imannya iblis sama. Ya. Kenapa? Qala Abu Bakar ya Rabbi ya Rabbi wa qala iblis ya Rabbi ya Rabbi. Abu Bakar mengatakan wahai Rabbku, ya Rabbi ya Rabbi. Iblis juga mengatakan ya Rabbi ya Rabbi. Sama-sama menyeru Rabb. Sehingga sama iman. Ini akidah Murji'ah, ya. Ulatul Murji'ah, orang-orang yang ekstrim dari kalangan Murji'ah. Sama. Ya. Nah. Keyakinan mereka Murji'ah itu iman, kalau seorang sudah beriman ya sudah, enggak bisa berubah, ya. Amalan apapun yang dilakukan dia tidak bisa berubah. Walaupun dia melakukan amalan kekufuran, tetap imannya enggak hilang. Ya. Ini akidah Murji'ah. Sebaliknya Khawarij, ya, Khawarij nah, mengatakan iman itu ya sama sesuatu yang satu, ya, yang apabila seorang melakukan amalan-amalan ya yang bertentangan dengan keimanan, maka imannya hilang, sehingga mereka melakukan mengkafirkan sahibul kabirah, pelaku dosa besar, mereka kafirkan ya dengan kemaksiatan. Nah, langsung hilang imannya. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan antara Murji'ah dan Khawarij, ya, dia mengatakan nah, sahibul kabirah, nah, pelaku kabirah dia wal mu'min naqisul iman. Dia adalah seorang mukmin yang kurang keimanannya. Ya. Mukmin naqisul iman. Mukmin tapi imannya kurang, tidak dikafirkan kalau dia masih mukmin. Ya, naqisul iman. Nah, semakin banyak perkara-perkara yang bertentangan dengan keimanan yang dilakukan, maka semakin berkurang imannya. Ya, sampai ketika dia melakukan perbuatan kufur, maka ya dia menjadi kufur. Ya, hilang keimanannya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kemudian kata beliau, wa katsirun minan nas hadzuhum minal iman al-iqraru biwujudis sani'. Dan kebanyakan manusia, bagian mereka dari keimanan itu hanya sekedar ikrar biwujudis sani', hanya sekedar mengakui tentang adanya pencipta. Ya. Sekedar apa? Mengimani, sekedar meyakini ada yang menciptakan. Ya, wa annahu wahdahu huwallazi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Ya. Dan mereka sekedar mengakui bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ya, hanya sekedar pengakuan itu saja. Wa hadza lam yakun yunkiruhu 'ibadul asnam. Nah, beliau yang seperti ini perkara ini tidak diingkari oleh para penyembah-penyembah berhala. Ya, kaum musyrikin tidak mengingkari adanya Allah, tidak. Ya. Min Quraisy wa nahwihim. Ya, dari kafir Quraisy dan yang semisal mereka. Mereka mengakui wal insal tahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ya. Apabila engkau menanyakan kepada mereka orang kafir, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Ya. Nah, beriman mereka. Ya, mengakui adanya Allah, mengakui Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Ya. Tapi yang seperti ini tidak memasukkan mereka ke dalam iman. Ya. Bahkan Fir'aun, ya, Fir'aun mengakui. Nah, mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan. Ya. Fir'aun tidak mengingkari. Ya. Dia hanya mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya adalah Rabbmu yang paling tinggi. Perkataan ini hanya karena ya kesombongan dia. Ya, sombong. Nah, tapi pada hakikatnya dia mengakui. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajahadu biha wa istaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwan. Ya. Wajahadu biha. Mereka Fir'aun dan bala tentaranya, ya, mereka mengingkari wajahadu biha, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, wastaiqanatha anfusuhum. Padahal hati mereka itu mengakui. Ya. Padahal dalam hati mereka mengakui zulman wa uluwan. Mereka seperti itu karena zalim dan sombong. Ya. Karena sombong. Seperti itu. Sehingga ketika Fir'aun mati, nah, dia beriman, tapi tidak bermanfaat imannya. Nah, amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Kata Fir'aun ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan, ya, dia mengatakan, aku beriman kepada Rabbnya Harun dan Rabbnya Musa. Beriman dia ketika nyawa telah sampai di kerongkongan, baru dia menyatakan pernyataan keimanan dan tidak bermanfaat. Ya, keimanan seorang ketika nyawa telah sampai di kerongkongan. Nah, wa akharun dan yang lainnya, ya, al-imanu indahum huwa takallum bisyahadatain. Dan sebagian lagi, iman menurut mereka adalah takallum bisyahadatain. Sekedar apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat. Sawa'un kana ma'ahu amal. Baik dia mengamalkan suatu amalan, ya, au lam yakun, atau tidak ada amalannya sama sekali. Ya, sekedar mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, jadi menurut mereka, sekedar mengucapkan dua kalimat syahadat sudah. Ya. Nah, mereka dikatakan beriman. Ya, walaupun, ya, kalimat syahadat, seorang mengucapkan kalimat syahadat, tentunya memasukkan dia ke dalam Islam, jelas. Ya, kalau sudah seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat sudah. Ya, kita menghukumi dia muslim, walaupun dia mengucapkannya kita tidak tahu, ya, apakah jujur atau dusta. Ya, tapi kita, ya, diperintahkan untuk menghukumi seorang secara zahir. Ya, tidak boleh kita menebak-nebak batinnya, enggak boleh. Ya, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada Usama bin Zaid, ya, ketika dalam suatu peperangan Usama bin Zaid itu menebas orang kafir yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Ya, jadi pada suatu peperangan, nah, ada orang kafir yang dia sudah terdesak, ya, sudah mau ditebas oleh Usama bin Zaid, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian tetap ditebas oleh Usama bin Zaid. Ya. Nah, kemudian sampai khabar ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai khabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Ya. Marah. Nah, ya Usama, aqtaltahu ba'da maqala la ilaha illallah? Wahai Usama, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Marah Rasulullah. Sampai 3 kali Rasulullah mengulanginya. Kata Usama bin Zaid, ya Rasulullah, dia mengucapkan itu karena sudah, ya, kepepet, ya, sudah mau, ya, ditebas, baru dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya, karena Rasulullah marah. Nah, sampai Rasulullah mengatakan, kenapa tidak engkau robek hatinya sehingga engkau mengetahui isi hatinya? Ya, maksudnya apa? Ya, sudah, kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, baik dia mengucapkannya secara jujur atau dusta, tetap kita hukumi dia sebagai kaum muslimin. Ya. Nah, kecuali nampak dari amalan-amalan dia, ya, yang melakukan pembatal-pembatal keislaman, baru setelah itu dihukumi dengan kekufuran. Nah. Jadi sawa'un kana ma'hu amal aw lam yakun. Nah, baik ada bersamanya amal ataupun tidak ada amal. Ya. Wasawaun wafaqa tasdiqal qalbi aw khalafahu. Ya. Baik syahadat itu sesuai dengan tasdiq, ya, pengakuan hatinya ataupun menyelisihinya. Ya. Nah, jadi sekedar syahadat saja itu tidak serta-merta menjadikan seorang itu beriman. Ya, walaupun tadi kita katakan secara hukum lahir kita menghukumi dia muslim. Ya. Wa akharun. Nah, dan yang lainnya lagi, indahumul imanu mujarradu tasdiqul qalbi. Ya. Iman menurut mereka itu hanya sekedar tasdiqul qalbi. Pengakuan di dalam hati bi anna Allah subhanahu khaliqus samawati wal ard. Ya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa in lam yuqirra bi lisanihi wa lam ya'mal syai'an. Ya. Sebagian lagi hanya menyatakan iman itu hanya sekedar pengakuan di dalam hati. ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba dan rasulnya, ya, wa in lam yuqra bil lisani, walaupun tidak mengikrarkan dengan lisannya, ini juga tidak cukup, ya, seorang hanya syahadat di dalam hati tanpa diucapkan, ya. Nah, syahadat itu harus diucapkan, ini termasuk rukun, ya. Seorang yang tidak mengucapkan syahadat maka tidak masuk ke dalam Islam. Nah, bal lau sabballaha wa rasulah, bahkan walaupun dia mencela Allah dan rasulnya, ya, kalau sudah bersyahadat sudah, walaupun amalannya mencela Allah dan rasulnya, ya, wa atabikuli azimah, dan dia mendatangkan segala bentuk, ya, amalan-amalan yang besar, ya. Nah, amalan-amalan yang besar maksudnya amalan-amalan kemaksiatan ataupun kekufuran. Wa huwa ya'taqidu bi wahdaniyatillah wa nubuwwata rasuli fa huwa mu'min. Dalam keadaan dia meyakini tentang keesaan Allah dan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka kata mereka yang seperti ini sudah dikatakan mukmin. Walaupun dia mencela Allah, menghina Islam. Ya. Nah, tapi banyaknya orang-orang yang seperti ini, mengaku mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, mengaku Islam tapi mencela Islam, mencela syariat Islam. Ya, tentunya seperti ini, ya, itu tidak mencukupi keimanan dia. Ya. Nah, keimanan orang-orang munafik yang seperti ini. Nah, wa akharun, dan yang lainnya lagi, beliau indahumul iman huwa jahdu sifati rabbi ta'ala. Menurut mereka keimanan adalah apa? Jahdu sifati rabb ta'ala. Menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini. Ya, ini seperti kaum Jahmiyah yang mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, min uluwihi ala arsyih wa takallumihi bi kalimati wa kutubi wa sam'ih wa basari wa masyiatih. Ya, mereka menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sifat ulu, sifat ketinggian bagi Allah di atas arsy-Nya, ya, dan sifat takallum, sifat berbicara bagi Allah, ya. Wa kutubihi, dan menolak kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan menolak sifat pendengaran Allah, wa basarihi wa masyiatihi wa qudratihi wa iradatihi wa hubbihi wa bughdihi, ya. Nah, walhasil menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menurut mereka ini adalah bagian dari keimanan. Ya. Sebaliknya orang yang menetapkan sifat-sifat Allah, menurut mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Naam. Wa ghairi dzalika mimma wasafa bihi nafsuhu wa wasafa bihi rasul. Naam. Mereka menolak sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dirinya sendiri. Ya, demikian pula sifat-sifat yang telah ditetapkan, yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fal imanu 'indahum inkaru haqa'iqi dzalika kullihi wa juhdihi. Ya. Maka keimanan menurut mereka itu adalah mengingkari hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menolak itu semua. Nah. Kemudian yang berikutnya di sini beliau memaparkan, ya, tentang asnaf orang-orang yang mengaku mukmin. Ya. Banyak di sini disebutkan oleh beliau, wa akharun 'indahumul iman 'ibadatullahi bihukmihi wa azwaqihim. Ya. Dan yang lainnya lagi, keimanan menurut mereka adalah beribadah kepada Allah bihukmi azwaqihim. Dengan apa? Dengan hukum yang dihadirkan oleh perasaan-perasaan mereka, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan. Ya. Seperti orang-orang sufi yang beribadah dengan perasaan. Kalau menurut mereka mengamalkan suatu ibadah, ya, kok tenang, ya, padahal ibadah tersebut tidak disyariatkan, hanya berdasarkan perasaan mereka, ya, mengamalkan suatu ibadah tenang, ya. Kalau sholat dengan melafadzkan niat rasanya tenang, tapi kalau nggak melafadzkan niat kok tidak tenang, nggak enak rasanya, ya. Nah, ini ibadah dengan perasaan, ya, dan tentunya itu adalah talbis dari iblis, ya, yang iblis menghiasi-hiasi amalan tersebut. Nah, ini wa ma tahwahu nufusuhum, ya, dan mereka beribadah yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Nah, min ghairi taqayyudi bima jaa bihi rasul, tanpa mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang sufi banyak yang seperti ini, mengamalkan ibadah dengan perasaan, ya, enak rasanya. Kalau mengikuti sunnah, kok kayaknya ibadahnya ada yang kurang, ya, seperti itu. Tapi kalau mengamalkan bid'ah, rasanya tenang, ya, zikir, ya, dengan cara-cara yang bid'ah, nah, tidak mendatangkan ketenangan, sejuk hati, ya, dengan dinyanyikan, ya, atau digoyang-goyangkan kepalanya dengan biji tasbih, tenang. Tapi kalau mengamalkan zikir sunnah, ada yang kurang. Enggak tenang, enggak cukup, cuman 33 kali. Ya. Nah, kalau 1000 kali tenang. Nah, ini orang-orang yang hanya beribadah dengan adwaq, ya, perasaan. Nah, ini. Tentunya ini bukan bagian dari keimanan. Nah, wa akharun, adapun yang lainnya lagi, al-imanu indahum ma wajadu alaihi aba'ahum wa aslafahum bihukmil ittifaqi kainan makana bal imanuhum mabniun ala muqaddimatain, dan sebagian lagi, ya, itu keimanan menurut mereka adalah apa yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka dan pendahulu mereka, ya. Nah, bihukmi ittifaq, dengan hukum kesepakatan, ya. Nah, apapun itu, ya, bal imanuhum mabniun ala muqaddimatain, bahkan keimanan mereka itu dibangun di atas dua muqaddimah. Ihdahuma, yang pertama adalah anna hadza qaulu aslafina wa abaina, ya, bahwasanya ini adalah perkataan pendahulu-pendahulu kami dan nenek moyang kami tanpa melihat dalil. Ya. Wasaniyah, yang kedua, annamal qaluhu fahuwal haq. Bahwasanya yang dikatakan oleh nenek moyang mereka itu adalah kebenaran. Ya. Nah, ini sama seperti keimanan kaum musyrikin. Ya, yang mereka beribadah kepada berhala-berhala, mengikuti apa? Mengikuti nenek moyang mereka. Inna wajadana aba'ana ala ummah wa inna ala asarihim yaktadun. Ya. Ketika mereka diseru, mereka mengatakan apa? Inna wajadna. Kami mendapati bapak-bapak kami, nenek moyang kami, ya, ala ummah, di atas ummah, ya, alal millah, di atas agama ini, di atas amalan ini. Wa inna ala asarihim muqtadun, dan kami terhadap warisan mereka itu kami mengikuti, ya, mengikuti mereka, mengikuti amalan mereka. Nah, tanpa melihat apakah amalan tersebut al-haq atau batil. Ya, amalan tersebut benar atau salah. Yang penting itulah yang diwariskan dari amalan nenek moyang mereka. Ya. Sudah lama ini, amalan ini sudah lama. Sudah dari dulu. Ya, kok sekarang, ya, kalian membawa ajaran baru yang tidak pernah dikenal. Nah, ya, seperti itu. Ya, mengamalkan sesuatu yang sudah warisan, yang sudah pembudaya. Ini banyak. Ya. Nah, maka sebagian mereka ini, amalan ini harus dilestarikan, tidak boleh dihilangkan. Walaupun amalan tersebut bertentangan, ya, sangat bertentangan dengan syariat. Nah, ini kalau ada yang seperti ini, maka mereka seperti orang-orang musyrik. ya. Dan banyak di tempat kita, di negara kita yang seperti ini, mengamalkan suatu amalan, ya, beragama sesuai dengan adatnya, dengan dalil ini. Ini sudah menjadi amalan yang turun temurun, ya. Nah, asinan misalnya, tahlilan. Nah, alasannya apa? Ini sudah dilakukan sejak lama. Nah, tidak ada yang melarang seperti itu. Kalau ini amalan yang salah, tentunya ini amalan yang sudah ditinggalkan. Nah, tentunya ini bukan dalil, ya. Dalil adalah Alkitab dan Sunnah. Nah, Kitab Sunnah Rasulullah SAW mengatakan, "Man ahdatsa bi amrina hada ma laisa minhu fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada contohnya, tidak ada perkaranya dari kami, fahuwa rad, maka dia tertolak, mardud. Nah, ya. Kemudian wa akharun indahumul iman makarimul akhlak wa husnil muamalati wa talaqul wajhi wa ihsanud dhon bi kulli ahadin wa takhliyatun nas wa ghaflatihim. Dan sebagian mereka, ya, keimanan menurut mereka itu adalah makarimul akhlak, hanya sekedar akhlak yang mulia, ya, wa husnul muamalah, dan muamalah yang baik di antara manusia. Wa talaqul wajhi, dan wajah yang berseri-seri, ya. Wa ihsanud dhon bi kulli ahadin, dan husnul dhon kepada setiap manusia, ya. Nah, ini iman menurut sebagian. Jadi keimanan mereka, keimanan menurut mereka apa? Makarimul akhlak, akhlak yang mulia. Nah, memang akhlak yang mulia merupakan bagian dari syariat, tapi bukan ini, ya, bukan ini inti dari keimanan, ya. Wa husnul muamalah, dan bermuamalah yang baik di antara manusia, sehingga mereka, ya, yang didakwahkan apa? Mereka tidak mendakwahkan tauhid, tidak mendakwahkan akidah yang sahih, yang didakwahkan mereka hanya sekedar akhlak, ya. Nah, seperti sebagian mereka, yang penting akhlak yang mulia. Walaupun akidahnya, ya, banyak menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti Jamaah Tabligh atau yang lainnya, ya, yang dakwahnya sekedar apa? Nah, membina akhlak yang mulia. Tidak mengajarkan akidah sahihah, tidak mengajarkan tauhid. Ya. Padahal bagaimana akhlak seseorang bisa mulia apabila akidahnya kotor, akidahnya rusak, ya. Bagaimana akhlak seorang bisa mulia apabila dia meyakini Allah Subhanahu wa taala di mana-mana? Nah, itu dia, bukan akhlak yang mulia. Nah, ini menurut sebagian, wa ihsanud dzon, dan iman menurut mereka adalah husnul dzon kepada semua orang. Jadi semua orang, semua harus husnul dzon, ya. Nah, tidak ada hajar, tidak ada boikot, tidak ada tahzir-tahziran. Jadi semuanya harus sunudzon semua. Ya, harus lemah lembut. Ya. Enggak boleh bersikap keras, ya, dalam dakwah. Apapun keadaannya. Jadi enggak ada tahzir, ya. Nah, tahzir ini akan memperkeras hati kata sebagian mereka. Ya, menunjukkan akhlak yang enggak mulia. Nah, padahal Rasulullah SAW marah, ya. Nah, marah, lemah lembut dan keras itu bagian dari dakwah, ya. Ada kalanya dalam dakwah perlu lemah lembut, ya, dalam keadaan-keadaan tertentu, ya. Dalam keadaan lain perlu seorang untuk bersikap keras, ya. Jadi fi kulli makanin maqal, fi kulli maqamin maqal. Setiap keadaan itu ada metodenya tersendiri, ada perkataannya tersendiri. Nah, pada keadaan-keadaan tertentu perlu seorang untuk bersikap keras, ya, perlu tahzir, perlu hajar, ya. Dan pada keadaan tertentu perlu seorang untuk bersikap lemah lembut. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Bagaimana beliau? Ya. Nah, menyikapi orang-orang yang berbeda keadaannya. Ketika beliau melihat Arabi yang kencing di masjid, ya, apakah beliau menyikapinya dengan keras? Ya, tidak. Karena melihat orang ini orang yang jahil, bodoh. Ya, tidak tahu, tidak ngerti agama. Baru kenal dakwah. Ya enggak bisa disikapi keras. Orang baru kenal dakwah, dia melakukan penyelisihan, banyak penyelisihan karena belum tahu. Ya, tapi dia senang ya terhadap dakwah. Nah, sikapnya menunjukkan penerimaan terhadap dakwah. Ya, tapi dia masih melakukan ya maksiat secara sembunyi-sembunyi misalnya. Ya. Nah, atau melakukan banyak penyelisihan. Tentunya disikapi berbeda. Sikapi dengan hikmah, beda dengan orang yang sudah ngerti ilmu, sudah lama ngaji. Ya, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyikapi sebagian para sahabat yang tadi kita contohkan. Beliau marah kepada Usama bin Zaid. Ya, marah. Nah. Jadi fi kulli maqam maqal. Setiap keadaan itu ada sikap tersendiri. Nah, wa akharun indahum al-iman tajarrud minad dunya wa ala iqtiha. Dan sebagian lagi ya, keimanan menurut mereka apa? Tajarrud minad dunya, meninggalkan dunia. Ya, memutuskan diri dari dunia. Ya, dan tidak ada sedikit pun keterkaitan dengan dunia, wa tafrighul qalbi min hawazuhdi fiha. Dan mengosongkan hati dari dunia. Ya, pokoknya enggak ada ya, enggak ada perkara dunia sama sekali, wazuhdi fiha dan zuhud dari dunia. Ya. Sama ini juga seperti orang-orang sufi. Ya, zuhud. Nah. Ya. Semakin zuhud seorang dari dunia, semakin sempurna imannya. Ya. Tentunya ya, seorang zuhud ini juga bagian dari syariat. Ya. Tapi bukan ini inti dari keimanan. Bahkan zuhud itu adalah meninggalkan perkara yang haram, ini zuhud. Adapun perkara-perkara yang bermanfaat, ya bagi seorang perkara-perkara dunia yang bermanfaat, tentunya seorang mengambilnya. Ya. Dan bukan bagian dari Islam meninggalkan dunia sama sekali, tidak. Ya, meninggalkan dunia. Ya, tidak ada takasub, usaha, tidak bekerja dalam keadaan dia mampu misalnya. Ya. Ini tidak diajarkan dalam Islam. Ya, apalagi memiliki tanggungan. Ya, dia meninggalkan dunia sama sekali. Faidha ra'au rajulan hakala ja'aluhu min sadati ahli iman. Ya, mereka ya, yang jenis yang terakhir ini, apabila mereka melihat seorang ya, zuhud ya, tidak ada perkara dunia sama sekali, ya, mereka menjadikan ini adalah ya, pemukanya orang-orang yang beriman, junjungannya orang-orang yang beriman. Ya. Wa in kana munsalikhon minal iman ilman wa amalan, walaupun dia ya, secara amalannya itu keluar dari keimanan. Ya, amalan kufur, amalan kekufuran. Betapa banyaknya orang-orang yang zuhud, ya, tapi akidahnya akidah kufur. Nah, Amr bin Ubaid, pentolan Mu'tazilah, ya, itu disebutkan biografinya oleh para ulama, itu subhanallah ibadahnya, ya, itu luar biasa zuhudnya. Ya, kalau seorang melihatnya itu, ini subhanallah ini orang-orang yang ya, ahlul khair. Ya, tapi apa? Dia mengingkari sifat-sifat Allah. Ya, dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa. Ya. Nah, bahkan mengucapkan ucapan-ucapan yang kufur. Ya. Amr bin Ubaid, banyak ahlul bid'ah yang seperti ini keadaannya. Zuhud, ya kan? Akhlaknya masyaallah secara zahir. Nah, murah senyum. Tapi akidahnya rusak, ya, bertentangan dengan prinsip-prinsip keimanan. Nah, wa ala min haula, dan yang lebih parah dari yang telah kita sebutkan di atas, man ja'ala al-iman huwa mujaradul ilmi wa in lam yuqarin hu amal. Dan yang paling parah dari yang telah disebutkan adalah orang-orang yang menjadikan iman itu hanya sekedar ilmu. Jadi iman itu adalah sekedar ilmu. Ya, wa in lam yuqarin hu amal, walaupun tidak ada amal. Ini seperti Murji'ah, ya. Jadi iman itu adalah ilmu, hanya sekedar pengetahuan seorang saja. Ya, dia tahu Allah Subhanahu wa taala mencipta. Dia tahu Allah Subhanahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah utusan Allah. Mengilmui dia, tahu. Ya. Nah, kalau sudah sekedar ada ilmu tersebut, udah. Berarti dia beriman, walaupun dia tidak mengakui. Ya. Nah, tidak ada ikrar di dalam hatinya. Tapi dia mengetahui. Ya. Ya, sama seperti orang Yahudi. Ya, orang Yahudi mereka tahu mengilmui, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi. Ya, bahkan mereka mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah, mereka mengenalnya seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, ya. Betul-betul kenal mereka dengan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi mereka tidak beriman. Tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau menurut prinsip Murji'ah, tentunya mereka, orang-orang Yahudi, dikatakan beriman. Karena mereka tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nah, tapi yang demikian, ya, tidak menjadikan mereka beriman. Bahkan menjadikan mereka semakin kafir. Ya, orang-orang Yahudi. Mereka menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kesombongan mereka. Nah, sehingga tidak bermanfaat, ya. Nah, hanya sekedar ilmu tanpa adanya suatu amalan. Nah, wallahu ta'ala shawab. Mungkin ini yang bisa kita bacakan, walaupun masih panjang. Insyaallah kalau ada kesempatan lain akan kita lanjutkan pembacaan kitab ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.